بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Maka kita lanjutkan pembahasan kita sampai di faslun yang baru, yaitu fasal yang baru, yakni fasal tentang penjelasan najis dan menghilangkannya. Jadi penjelasan najis dan penjelasan tentang menghilangkannya. Ya, di sini diberi judul faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Fasal tentang menjelaskan najis-najis dan menghilangkan najis-najis. Wa hadzal faslu madhkurun fi ba'dinn nusakhi qabila kitab as-salati. Di sebahagian naskah, ya, di sebahagian redaksi matan, fasal ini itu disebutkan pas sebelum kitab as-salat. Ya, sementara ini nanti setelah fasal ini ada fasal-fasal yang lain, ya. Ada fasal yang lain selain dari fasal yang ini sebelum kitab as-salat. Tapi di sebahagian naskah justru fasal yang ini disebutkan pas sebelum kitab as-salat. Ya, kubaila kitab as-salat. Wan najasatu lughatan, ya, kemudian musannif langsung masuk ke tarif najasa. Maka di sini dia terangkan wan najasatu lughatan asy-syai'ul mustaqdharu. Najasah itu secara bahasa artinya adalah sesuatu yang menjijikkan. Maksudnya yang membuat jijik. Ya, yang membuat kita jijik gitu ya. Wa syar'an, sementara definisinya secara syariat, ya, najasah ialah kullu 'ainin haruma tanawuluha 'ala al-itlaqi halat al-ikhtiyari ma'a suhulati at-tamyizi. لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في بدن أو عقل. Sementara definisi najasah secara bahasa, ya, secara syariat, ya, sementara tadi secara bahasa itu adalah sesuatu yang membuat kita jijik, ya, sesuatu yang membuat kita gilau. Sementara secara syariat adalah setiap benda, ya, kullu ainin, setiap benda yang diharamkan menggunakannya. Tanawuluha, ya, di sini tanawul tidak hanya maksudnya makan, ya, jadi haram di dalam menggunakannya. Alal itlaqi, ya, secara umum, secara mutlak, ya, jadi haram menggunakannya secara mutlak. Ya, kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaqi. Jadi setiap benda, ya, seluruh benda yang haram kita gunakan secara mutlak. Halatul ikhtiyari, saat tidak terjadi perkara darurat, ya, halat al ikhtiyari, apa ya bahasa Indonesianya, ya, lawan dari darurat apa? Ya, kalau bahasa Arabnya ini dia lawan dari darurat ikhtiyar gitu ya. Hah? Normal, ya, normal, ya, lawan dari darurat, ya, taip, iya, lawannya lawan katanya. Nah, jadi saya ulangi lagi, najasah secara syariat definisinya adalah setiap benda yang diharamkan menggunakannya secara mutlak tatkala kondisi tidak darurat ataupun tatkala kondisi normal. Gitu ya. Ya, mungkin kira-kira gitulah ya bahasa Indonesianya. Ma suhulati tamyizi. Serta mudahnya untuk dipisah, ya, dibedakan. Ya, suhulati tamyizi. Ya, mudahnya untuk dibedakan, ya, untuk di apa namanya itu dipisah begitu ya. La dihormatiha, dan pengharaman tersebut, ya, diharamkannya benda-benda itu untuk kita gunakan secara mutlak tatkala tidak darurat, ya, serta mudahnya dia dipisahkan, ya, serta mudahnya dia itu dibedakan, itu bukan karena hurmahnya dia. Apa bahasa Indonesia hurmah? Iya, bukan karena misalkan kayak manusia ini kan haram buat dimakan, tapi karena kehormatannya gitu. Maksudnya karena hurmahnya manusia. Apa bahasa Indonesia biasanya? karena apa namanya, apa bahasanya, astagfirullah, biasanya gimana bahasanya bilangkan manusia itu, kalau manusia itu ya singkatnya bukan karena pengharamannya itu, bukan karena terhormatnya dia gitu ya, jadi bukan karena terhormatnya dia, wala listiqdariha, dan pengharamannya itu juga bukan karena kotornya dia, membuat kita jijik ya. Jadi bukan karena membuat jijiknya, bukan karena membuat gilaunya kan gitu. Wala lidarariha fi badanin aw aqlin, dan keharamannya untuk digunakan itu juga bukan karena kemudaratannya pada badan dan pada akal. Ya. Bukan karena berbahaya di badan dan juga bukan karena berbahaya di akal. Berbahaya bagi akal. Nah, bukan karena itu. Ya, intinya itulah yang dinamakan dengan an-najasa. Jadi an-najasa secara syariat adalah seluruh benda, seluruh entitas yang diharamkan penggunaannya secara mutlak, tatkala normal ataupun tatkala tidak darurat, serta mudahnya dia dibedakan ataupun dipisah. Bukan pengharamannya, bukan karena terhormatnya benda tersebut, bukan karena dianggap jijik, dianggap kotor, bukan karena berbahayanya dia bagi badan ataupun bagi akal, bukan karena itu. Mudah dibedain ya, mudah benda najis tadi itu mudah dipisahkan dari benda yang bukan najis gitu ya. Jadi nah, ini nanti sebenarnya diterangkan kayaknya di sini sama penulis ya, apa makna dari maksud ya, ada dia terangin ya, itu nanti lebih terang lagi. Jadi pokoknya dia tuh mudah dipisahkan dari benda lain, benda najis tadi mudah dipisahkan dari benda lain, ya nanti diterangkan oleh penulis. Nah, kemudian mulai dari sini penerangannya ya, keterangan untuk setiap kalimah dari definisi najasa secara syariat tadi. Wadakhala fil itlaq, ya tadi di definisinya itu ada ungkapan alal itlaqi. Ya, di definisinya itu ada ungkapan alal itlaqi. Ini kullu ainin haruma tanawuluhu alal itlaqi. Setiap entitas yang diharamkan menggunakannya secara mutlak. Nah, maka yang masuk dalam kategori secara mutlak, ya wadakhala fil itlaqi qalilun najasati wa kathiruha. Jadi baik itu dikit maupun banyak tetap haram digunakan. Itulah makna dari alal itlaqi. Jadi wadakhala fil itlaq, ya, masuk dalam kategori makna mutlak adalah sedikit dan banyaknya si najis tersebut haram digunain. Kemudian wa kharaja bil ikhtiyar, ya jadi di definisi tadi ada kata-kata halatal ikhtiyar, ya al ikhtiyar tadi kita bilang antonimnya darurat, ya antonimnya darurat, yang saya enggak tahu juga bahasa Indonesianya apa yang pas gitu ya. Dan yang masuk dalam kategori ikhtiar, ya, masuk dalam kategori ikhtiar, wa kharaja ya, afwan, bukan wa dakhala lagi. Wa kharaja bil ikhtiar, dan yang tidak masuk dalam kategori ikhtiar adalah ad-darurah. Ya, jadi darurat tidak masuk dalam kategori ini. Ya, tidak masuk dalam kategori dalam kondisi tidak darurat. Nah, berarti artinya apa? Ya, kalau misalkan dalam kondisi darurat, ya tidak haram digunain. Karena di sini di definisinya dikatakan benda tersebut ataupun entitas tersebut haram digunakan alal itlaqi halatul ikhtiar, dalam kondisi ataupun saat kondisi tidak darurat. Nah, jadi ungkapan kita dalam kondisi tidak darurat berarti tidak termasuk dalam kondisi darurat. Wa kharaja bil ikhtiyari ad-daruratu. Artinya apa? Terkecualikan dalam kondisi darurat. Jadi kondisi darurat itu dikecualikan gara-gara adanya ungkapan halatul ikhtiyar. Fa innaha tubihu di sini dijelaskan ya, fa innaha tubihu tanawulan najasati. Karena dalam kondisi tersebut, yaitu apabila dalam keadaan darurat, itu dibolehkan ya, diizinkan untuk menggunakan benda-benda najis tersebut. Wa bisuhulati at-tamyizi aklu ad-dudi al-maiti fi jubnin aw faakihatin wa nahwi dhalika. Nah, ini makna dari pertanyaan Ustaz Usman tadi, suhulati at-tamyizi, ya, ma'a suhulati tamyiz. Nah, juga tidak termasuk, juga tidak termasuk atas dasar ucapan kita suhulati tamyiz. Jadi atas dasar ucapan suhulati tamyiz juga tidak termasuk memakan ulat, ya, memakan ulat atau cacing gitu ya, memakan ulat mati atau cacing, ya, karena kan ulat mati ataupun cacing mati itu kan najis ya, bangke. Nah, jadi memakan ulat mati ataupun cacing mati yang terdapat di dalam juben, keju, atau yang terdapat di dalam buah-buahan atau yang semisalnya. Kenapa? Ya, ini kondisinya bukan ma'asuhulah, ya, ma'asuhulah titamiz. Di mana kondisinya ma'usul tamyiz gitu ya. Sulitnya kita memilah, ya, memilah benda najis tersebut dari buah-buahan tadi sehingga termakan oleh kita. Nah, demikian. Jadi itu maksud dari makna definisi kita ma'as-suhulati at-tamyiz. Jadi an-najasa an-najasa allati haruma tanawulaha 'ala al-itlaqi halal ikhtiyari ma'as-suhulati at-tamyiz. Jadi ini bisa kita pahami berarti ma'asuhulati tamyiz itu merupakan muta'alliq bagi haruma, haruma tanawuluhu, diharamkan menggunakan an-najasah saat ataupun bersamaan mudahnya dia di apa namanya, dipilah, iya dipilah ya, mudahnya dia dipilah. Nah, jadi makna dari mudah ataupun berdasarkan definisi ataupun berdasarkan ucapan kita, ya, yang terdapat di dalam definisi mudahnya dia dipilah kan begitu, itu mengeluarkan apa namanya, tidak termasuk memakan cacing mati ataupun bangke cacing yang berada di keju ataupun yang berada di buah-buahan ataupun yang semisalnya, ya, demikian, dikarenakan sulitnya memilah hal tersebut. Oh, ya, syukran Pak. Makasih Pak. Nah, jadi begitu. Kemudian selanjutnya, wa kharaja biqaulihi la lihurmatiha. Ya, wa kharaja biqaulihi la lihurmatiha maitatul adami. Wa bi'adamil istiqdari. Satu aja dulu ya. Wa kharaja biqaulihi la lihurmatiha maitatul adami. Dan berdasarkan ucapan kita la lihurmatiha, keharamannya itu bukan dikarenakan terhormatnya benda itu, yeah. Bukan dikarenakan terhormatnya entitas tadi, yeah. Adalah apa namanya, tidak termasuk bangkai manusia ataupun mayat manusia, yeah. Mayat manusia, di mana mayat manusia itu diharamkan karena hurmahnya dia, ya, karena kehormatan manusia. Nah, benda-benda tadi itu diharamkan bukan karena kehormatannya gitu loh, mafhum ya. Nah, itu maksud penjelasan dari la lihurmatiha, ya, bukan karena kehormatan benda tersebut diharamkan. Berbeda dengan manusia, di mana manusia diharamkan ya karena kehormatannya, ya, bangkai manusia itu diharamkan karena kehormatannya. Wallahu a'lam. Yaitu makna dari ungkapan kita la li hurmatiha, ya, terkecualikan di situ maitatul adami, ya. Wa bi adamil istiqdari, dan juga terkecualikan, ya, dan juga terkecualikan mani berdasarkan ucapan kita adamil istiqdar, ya, bukan karena dianggap kotor, ya, bukan karena dianggap kotor. Jadi diharamkannya itu bukan karena dianggap kotor. Karena ini ungkapan ini mengeluarkan apa namanya itu ya, mengeluarkan al-mani, ya, maksudnya tidak termasuklah al-mani. Ya, di mana al-mani dianggap apa namanya? Benda istiqdar, ya. Kita akan anggap pada umumnya, ya, pada umumnya. Walau sekarang kayaknya ada perubahan dunia, perubahan pola pikir kayak. Tapi pada umumnya manusia masih beranggapan bahwa itu menjijikkan gitu ya. Iya, membuat kita jijik, ya. Ya, bayangin aja lendir-lendir gitu ya, seperti ingus kan gitu. Ya kan jijik gitu ya. Nah, itu kan membuat kita jijik. Nah, tapi bukan karena membuat kita jijik kemudian dia jadi haram, enggak begitu. Nah, oleh karena itu, pengharaman an-najasa, ya, pengharaman an-najasa bukan karena dianggap jijik, enggak. Jadi itulah maksud dari mana wala listiqdariha. Wala listiqdariha, itulah maknanya. Nah, jadi dengan apa namanya? Dengan penjelasan ya, dengan adanya penjelasan wala listiqdariha, bukan karena kejijik, bukan karena dianggap jijik dianya diharamkan, itu untuk mengeluarkan al-mani dari perkara ini. Ya. Mengecualikan al-mani dari perkara ini. Ya, di mana al-mani, ya, umumnya manusia menganggapnya itu sebagai benda yang menjijikkan, ya, benda yang dianggap jijik lah begitu ya intinya. Nah, demikian. Jadi kita perlu pahami bahwa ya, benda-benda tadi ataupun an-najasah itu diharamkan bukan karena jijik gitu loh, bukan karena dianggap jijik. Karena kalau dia karena dianggap apa tolok ukurnya ataupun standarnya adalah karena dianggap jijik, ya berarti al-mani jadinya najis kan. Tapi al-mani itu tidak dianggap najasah. Wallahu a'lam. Wa nahwu, dan yang semisal dengannya. Ya, dan yang semisal dengannya. Ya, contohnya seperti ingus itu juga enggak najis ya. Demikian. Wa binafyid darari, ya. Wa binafyid darari al-hajar wan nabatu al-mudirru bi badanin aw aqlin. Nah, ketika kita bilang bahwa an-najasah ini bukan karena dia itu membahayakan badan ataupun akal, ya, itu mengeluarkan ya, ataupun mengecualikan dari perkara ini adalah batu. Di mana batu itu membahayakan badan kalau dilemparkan ke badan kita. Tapi batu tidak najasa. Nah, itulah kenapa di sini kita embel-embeli, bukan karena bahayanya dia terhadap badan, bagi badan ataupun bagi akal. Wan nabat al-mudirru bi badanin aw aqlin, ataupun tumbuhan apa tumbuhan-tumbuhan yang berbahaya bagi badan ataupun akal. Ya, maka itu enggak bisa kita bilang najasa gara-gara dia berbahaya bagi badan ataupun akal. Ya, intinya najasa itu diharamkan bukan karena terhormatnya benda tersebut, bukan karena dianggap jijiknya benda tersebut, bukan karena berbahayanya benda tersebut bagi badan ataupun akal. Ya, bukan karena alasan itu. Demikian. Iya, pokoknya bukan karena alasan-alasan tersebut. Ya, jadi karena dia dianggap najasa. Iya, karena syariat yang menyatakan gitu ya. Dia dianggap najasa karena syariat yang menyatakan. Ya, jadi bukan karena hal-hal tersebut ya. Dia itu dianggap najasa. Jelas sampai di sini, ikhwah? Jadi itulah makna dari setiap masing-masing dari definisi yang ada di dalam syariat. Baik, halat al-ikhtiar maksudnya adalah dalam kondisi tidak darurat. Jadi najasa itu adalah suatu entitas yang diharamkan menggunakannya yang yang tidak dalam kondisi darurat. Ya, kalau dalam kondisi berarti artinya kalau misalkan dalam kondisi darurat berarti ya boleh begitu. Ya. Nah, di sini dijelaskan fa innaha tubihu tanawulun najasa. Ya. Jadi kalau dalam kondisi darurat diperkenankan menggunakan najasa. Kemudian adapun makna dari suhulatit tamyiz yaitu mudahnya ya, serta mudahnya dia dipilah. Ya, serta mudahnya dia dipilah. Nah, adapun yang dia itu sulit untuk dipilah, maka terlepas dari definisi ini. Ya, seperti misalkan kita memakan cacing mati yang berada di buah-buahan ataupun yang semisalnya. Ya, maka itu kan cacing mati kan bangke. Bangke kan najis ya. Nah, maka karena sulitnya dia dipilah, terlepas dari definisi gitu. Keluar dari definisi, gitu loh maksudnya. Jadi dia tidak termasuk dari definisi. Nah, begitu pula dengan batu. Ya. Batu juga tidak termasuk dari definisi najasa. Gara-gara apa? Gara-gara ada kalimat wala li dharariha fi badanin aw aqlin, bukan karena berbahayanya bagi badan ataupun akal. Nah, ketika kita bilang bukan karena berbahayanya bagi akal, bagi badan ataupun akal, berarti batu enggak bisa kita bilang najis, atau dengan kata lain batu tidak masuk kategori definisi, ya, definisi najasa. Nah itulah maksudnya. Ya, jadi di sini ikhtiar tadi tidak darurat. Iya, lawan dari darurat. Ya, lawan kata dari darurat. Apa bahasa Indonesianya? Bukan, maksud saya lawan kata dari darurat. Apa enggak ada enggak bahasa? Tapi sebenarnya darurat sendiri pun itu bukan bahasa Indonesia juga ya. Itu bahasa Arab ya. Kita sadur ya. Jadi, nah, jadi lawan kata ataupun antonim darurat adalah ikhtiar gitu. Tidak bahaya. Iya, maksudnya dalam kondisi tidak darurat. Ya, atau kita bilang normal lah gitu. Ini normal, kalau darurat apa? Bahasa Indonesianya. Genting ya, jadi normal sama genting ya, benar-benar. Eh, pas itu, masya Allah ya. Itu. Kalau makan tempe. Masya Allah, ya benar-benar. Ya, jadi darurah, genting, ikhtiar, normal ya, kira-kira demikian ya. Ya, kira-kira begitu. Ah. Seandainya perut ikan itu statusnya mana? Seandainya kita makan lembu kubus. Ada perut yang bersatu atau tahi-tahi yang bersatu dengan ikan itu dimasak di rebus itu. Baik. Ya, jadi seperti definisi ma'a suhulatit tamyizi. Ya. Jadi jika dia itu jika adapun kalau misalkan masalah yang dipertanyakan tadi itu tidak masuk ke dalam definisi, berarti keluar dari definisi, dan wallahu alam bagi saya pribadi itu keluar dari definisi, karena definisinya di sini dikatakan ma'a suhulatit tamyiz. Ya sementara itu. Ya sementara ya tai ikan teri itu dah usrut tamyiz kan gitu ya. Ya itu dah usrut tamyiz kan gitu ya. Dan demikian wallahu alam bissawab. Kalau gemuk rebus itu enak, sebetulnya asalnya bisa dipisah gemuk, tapi kan dimasak sama ikannya. Apakah ma'asuhulat tamyiz? Tinggal berapa ya? Apa ma'asuhulat tamyiz? Enggak, soalnya saya tahu kata ibu-ibu itu gembung itu enggak bisa, gembung itu enggak bisa diotak-atik. Ya, gembung rebus itu enggak bisa diotak-atik katanya. Karena kalau diotak-atik dia hancur. Jadi begitu dibuka kertasnya langsung goreng, katanya begitu. Iya, katanya ya, wallahu alam. Itu yang saya tahu. Nah, soalnya kan halal. Iya. Setelah direbus itu kan bersama tai-tai itu bagaimana kondisinya jadi makannya halal deh. Asalnya ikan kan halal. Iya, benar. Pakai suci airnya bangkainya halal. Nah, ketika ada tai di situ kan halal, maksudnya tumbuh di kawasan ikan hiu. Direbus sama tai kan sementara tai ikan hiu itu kan enak dibuat. Bagaimana kondisi prosesnya direbus bersama tai-tainya? Apakah status ikan ya, itu halal atau tidak najis? Kalau status ikannya tetap halal ya. Ya, tinggal status si tai-nya tadi yang jadi permasalahan yang perlu kita bahas. Nah, kalau kita mengarah kepada definisi, ya nanti kita lihat di situ apa ya. Lalu yang namanya najasa itu yang mana? Nanti akan kita bahas di sini. Nah, kalau kita melihat dari pernyataan musannif, ya berarti itu termasuk najasa. Nah, tinggal apakah ada penghalang ataupun dalil yang menyatakan bahwa tai ikan itu tidak najis ataupun najis, yaitu perlu kita bahas secara mendalam lagi ya, apakah tai ikan itu najis ataupun ataukah tidak najis. Karena begini, ada juga yang menyatakan bahkan jangankan ikan, yang bukan ikan saja ada yang bilang kotoran binatang itu, ada beberapa binatang itu yang dihukumi tidak najis. Ya kalau memang ada dalilnya kita mau bisa bilang apa ya. Tapi kalau kita merujuk kepada definisi yang diterangkan oleh musannif nanti, ya berarti masuk ke situ. Ya itu nanti butuh bahasan lebih dalam lah kayaknya. Ya jadi adapun ikannya tetap halal ya. Ikannya tetap halal walaupun dimasak berbareng kan gitu ya. Karena kan dia berada di dalam itu tuh, terbungkus ya. Dia kan enggak nyatu sama daging-dagingnya, kecuali kalau kotorannya tadi kita keluarin kemudian kita kumet-mumet baru kita rebus. Nah, itu ya otomatis dia ikut ini. Itu pun terlepas lagi apakah memang benar bahwa kotoran ikan itu dianggap najis juga. Itu perlu ditelaah lagi gitu. Nah, kalaupun lah misalkan dia najis, nah apakah dia terkontaminasi? Menurut saya enggak terkontaminasi. Ya karena dia berada di dalam, ya tinggal dikeluarkan saja nanti, dibuang kan gitu. Kecuali kalau seperti saya bilang tadi di klumet-klumet gitu kan, kemudian baru dah dia terkontaminasi. Wallahu a'lam bishawab, itu nanti perlu kita bahas ulang ya terkait hal itu. Ya insyaallah nanti coba saya bahas. Kita lanjutkan pernyataan musannif. Thumma dzakara al-musannifu dhabitan lin-najasi al-khariji min al-qubuli wad-duburi biqawlihi wa kullu ma'in kharaja min as-sabilaini najisun. Nah, kemudian musannif pun memberikan dhabitnya. Musannif pun menyebutkan dhabit untuk najis ini. Ya, karena tadi pertanyaan akhuna Septian itu terus apa kan gitu ya. Nah, di sini dia. Yaitu al-kharij minal qubuli wad-duburi, yang keluar dari kubul dan dubur, itulah yang najis. Dan di sini seluruh kubul dan seluruh dubur, ya maksudnya am, ya lafaznya umum. Ya makanya saya bilang tadi, kalau kita merujuk kepada definisi, maka ikan tadi pun maksudnya kotoran ikan juga najis ya. Karena dibilang di sini begitu minal kubul, tapi begitu pun kita perlu telah ulang ya, bisa jadi ada pengecualian kan begitu. Iya, ada pengecualian. Ya, karena kan ini kan sifatnya mubtadi ya. Maksudnya ini masuk kategori mukhtasar ini ya, belum mutawwal ini. Hah? Ya, tapi kan bisa jadi tidak semuanya pengecualian disebutkan di dalam mukhtasar kan gitu. Ya, itu biasanya mungkin disebutkan di dalam kitab-kitab mutawwal kan. Nah, jadi tsumma dzakara musannif, ya saya ulangi lagi, tsumma dzakara musannifu dhabitan lin-najisil khariji minal qubri wad-duburi. Kemudian musannif pun menyebutkan babit untuk najis yang keluar dari kubul dan dubur. Ya, babitnya seperti apa? Ya, babit najis yang keluar dari kubul dan dubur. Terdapat pada pernyataan musannif, wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Nah, perhatikan. Wa kullu ma'in. Seluruh yang meleleh. Ini ma'in. Iya, ma'in. Wa kullu ma'in. Ya, wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Seluruh cairan. Saya pikir lebih tepatnya meleleh ya. Karena kalau cairan takutnya itu nanti yang apa namanya, yang dari dubur enggak dianggap najis. Karena yang dari dubur itu kan dia enggak cairan ya, tapi meleleh gitu. Ya, enggak usah terlalu dibayangin. Pokoknya wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Inilah babitnya. Jadi babit tentang najis yang keluar dari kubul dan dubur itu, ya, babit tentang najis yang keluar dari dubur dan dari kubul dan dubur itu ada pada pernyataan Imam Abu Suja, wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Seluruh benda yang meleleh. Ya, seluruh benda yang meleleh yang keluar dari dua jalan tersebut, itulah yang najis. Jadi, benda yang meleleh, seluruh benda yang meleleh yang keluar dari dua jalan. Jadi kalau yang keluar dari sini enggak ya. Kalau yang keluar dari hidung walau meleleh itu enggak najis. Ya, ingus. Walau menjijikkan kan gitu ya. Karena di sini dikatakan minas sabilain, dan yang dimaksud dengan minas sabilain di sini adalah al-qubul wad dubur. Nah, yang keluar dari itu. Itu darah. Ya, permasalahan darah babnya beda lagi ya. Iya, bukan permasalahan darah babnya beda lagi. Bab darah beda lagi. Nanti ada pembahasan tersendiri lagi soal darah. Apakah dia termasuk benda yang najis atau tidak? Ini kita bahas yang dari dua jalur itu dulu. Nah, jadi setiap benda meleleh yang keluar dari dua jalur tersebut itu najis. Huwa shadiqun bil kharijil mu'tadi, maka ungkapan Imam Abu Suja ini mencakup yang keluar secara kebiasaan. Ya. Abil kharijil mu'tad, ya, al mu'tadi kal bauli wal ghaib, ya, jadi yang normal ataupun yang biasa, yang lumrah, ya, jadi yang mencakup sesuatu yang keluar secara lumrah seperti baul dan ghaib, ya, baul dan ghaib, kencing dan lawannya kencing, apa, kencing dan temannya kencing gitu ya, apa namanya, abi kan gitu ya, abi, jadi kencing dan abi, wabin nadir, dan yang enggak lumrah. Jadi mencakup yang lumrah dan mencakup yang enggak lumrah. Ya, jadi berdasarkan pernyataan Imam Abu Suja ini mencakup yang lumrah dan yang tidak lumrah. Selama dia itu ma'ik, selama dia meleleh. Iya, keluar dari dua jalan tersebut. Ya, selama dia meleleh yang keluar dari dua jalan tersebut. Baik yang keluar itu mu'tad, lumrah seperti baul dan ghaib, ataupun yang tidak lumrah seperti darah dan qayh. Nanah ya. Jadi darah dan nanah. Illal maniyah. Tapi masih ada pengecualian di sini, kecuali al-mani. Walau kita tahu al-mani keluar dari kubul, ya. Ya, dari keluar dari kubul. Tapi dikecualikan illal maniya min adamiyyin aw hayawanin. Baik mani manusia maupun mani hewan. Ghair, kecuali lagi, ya masih ada kecuali lagi ya. Jadi tadi kecuali mani itu enggak najis, tapi maninya Adam, maksudnya maninya manusia dan maninya hewan. Nah, namun ada pengecualian lagi, ghair, ya ini pengecualian untuk si hewan. Ghairi kalbin wa khinzirin, kecuali maninya si kalab dan maninya si khinzir. Maka ini tidak tidak dikecualikan, artinya masuk ke hukum atas lagi ya gitu ya, gaya najis. Wa ma tawallada minhuma, ataupun mani peranakan dari keduanya. Iya. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma hayawanin tahir, atau peranakan blaster dengan hewan suci ya. Nah, jadi mani dari peranakan blaster dengan hewan suci, ya blasteran, maka itu juga najis. Nah, demikian. Badan kabin untuk babi misalnya. Ya, kira-kira begitu. Kalau ada ya, kalau ada. Intinya ya, peranakannya najis. Ya, kalau ada ya. Apa pernah ada? Saya enggak pernah tahu ada. Cuma yang jelas iya ya. Australia babi dengan sapi diklon. Iya ya. Ya sudah dibahas oleh ulama ya ternyata ya. Jadi ulama sudah membahasnya. Aw min ahadihima ma hayawanin tahirin. Jadi peranakan blaster dengan hewan suci. Nah, mani dari peranakannya tadi itu juga najis. Ya karena bendanya pun najis ya. Turun temurun najis. Iya, turun temurun. Kasihan si kambing. Masya Allah. Kemudian wa kharaja bima'i ain ad-dud. Lalu adanya kata-kata ma'i dalam definisi kita tadi ataupun dalam dhabit tadi, ya adanya kata-kata ma'i dalam dhabit tadi tidak termasuk cacing. Jadi saat cacing krimi kita keluar, ya itu cacingnya enggak najis ya. Nah, demikian. Dia ketelan guli, keluar guli dari usta. Maka gulinya kan najis ya, gitu. Ya kan gitu. Ya karena bukan ma'i. Ya, di sini wa kharaja bi ma'i ad-dud. Ya. Apalagi guli ya. Kan gitu. Kerasnya bukan main kan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Jadi begitu. Oh, ini masih ada ya? Masih ada lanjutan. Wa kullu mutasallibin la tuhiluhul ma'idah. Ya, la tuhiluhul ma'idah. Masih ada lanjutan. Jadi wa kharaja bi ma'in ad-dudu wa kullu mutasallib. Jadi berdasarkan pernyataan ma'i tadi, ya. Berdasarkan pernyataan ma'i tadi, ya ataupun meleleh tadi, maka ad-dud itu tidak termasuk. Walau keluar dari sabilain, ya, kubul ataupun dubur, dan juga tidak termasuk seluruh benda yang padat, mutasallib, keras, ya, benda padat lah kita bilang ya. Wa kullu mutasallib, ya berarti guli tadi, kan ini. Wa kullu mutasallib, la tahiluhu, ya, tapi masih ada catatan ya untuk benda yang padat ini. La tahiluhul ma'idah, la tuhiluhu, ya, la tuhiluhu, tidak dapat dirubah, ya. Digiling, ya benar ya, tidak dapat di la tuhiluhu al-ma'idah, lambung enggak bisa ngegilingnya gitu ya. Jadi benda padat ataupun benda keras yang tak dapat digiling oleh lambung, diproses sama lambung sehingga tidak ada perubahan. Nah, oleh karena itulah makanya sebahagian mereka ya, sebahagian para faqih menyatakan bahwa luwak itu, maksudnya kopi luwak itu halal ya, enggak najis ya gitu. Karena enggak terproses oleh lambung. Ya ibaratnya itu hukumnya sama kayak guli tadi ya. Ya mending dicuci aja. Falaisa binajisin katanya. Ya maka itu enggak najis. Bal huwa mutanajjis ya, bahkan ditekankan di sini bal huwa mutanajjis. Memang benar dia itu mutanajjis, maksudnya benda yang terkena najis. Ya tahuru bil ghusl, tapi bisa disucikan dengan dicuci. Ya tahuru bil ghusl. Iya, wallahu alam bisawab. Ya kira-kira begitu ya. Enggak tahu juga ya. Coba lantun telaah sendiri. Wa fi ba'din nusakh ya. Wa fi ba'din nusakh wa kullu ma yakhruju bi lafdhil wa kullu ma yakhruju bi lafdhil mudhari wa isqa ma'ya. Nah, sebahagian redaksi itu lafaznya wa kullu ma yakhruj. ya wa kullu ma yakhruj, ya ini dengan menggunakan fiil mudhari, dan tidak adanya tidak terdapatnya lafaz ma'i, ya tidak terdapatnya kata ma'i di dalam sebahagian naskah, wallahu alam, yaitu kata penulis. Nah, demikian. Kemudian wa ghaslu jami'il abwali wal arwafi walau kana min ma'kulil lahmi wajibun. Nah, kemudian ini masuk ke hukum kayaknya. Wa ghaslu jami'il abwali wal arwaf. Dan mesti mencuci seluruh jenis apa namanya? Abwal BAB tadi. Ya, abwal kencing-kencing dan arwaf BAB ya. Jadi mesti ya. Jadi mesti wa ghaslu jami'il abwal wal arwaf. Mesti mencuci atau mencuci seluruh abwal dan arwaf. Walau kana min ma'kulil lahmi, walau kana min ma'kulil lahmi wajibun. Jadi wajibnya di sini ya, di belakang rumah wajibun. Jadi mesti ataupun harus wajib mencuci seluruh abwal dan arwaf, walaupun abwal dan arwaf tersebut termasuk binatang yang dimakan. Yang dimakan, oh berarti ikan masuk dong kalau begitu. Masuk. Ya masuk ke definisi. Kenapa min ma'kulil lahmi? Walau kana min ma'kulil lahmi, walaupun si abwal dan arwasnya termasuk benda yang dimakan dagingnya. Ya berarti ikan kan kita makan ya, ikan, kambing semuanya. Ya maka kotorannya wajib ghuslu jami'il abwal wal arwas. Ya inilah menurut mazhab. Wallahu alam. Ya terlepas dari adanya ikhtilaf di sana itu enggak urusan kita ya. Enggak pembahasan kita. Walau kana min ma'kulil lahm. Iya, itu kayak iya, walaupun dagingnya dimakan. Baik daging yang enggak dimakan seperti singa maupun yang dagingnya dimakan seperti bebek. Iya kan gitu. Iya seperti kambing. Ya karena di sini dikatakan ghuslu jami'il abwal, wajib mencuci. Wajibun. Wajibun ghuslu jami'il abwali wal arwad. Ya, jadi wajib. Iya, wajib kan gitu. Jadi wajib menghilangkan ya karena kan tadi memang fasalnya pun judulnya adalah fi bayanin najasat wa izalatiha, menjelaskan tentang najis dan menjelaskan tentang bagaimana menghilangkan najis ataupun mengangkat najis. Ya, maka di sini adalah dikatakan tentang hukum izalahnya, tentang hukum menghilangkan najis wajib. Ya, karena di sini lafaznya ghuslu jami'il abwali wal arwafi wajibun walau kana min ma'kulil lahm. Ya. Ya, ini menurut mazhab ya. Wallahu a'lam. Ataukah mungkin bisa jadi juga di dalam internal itu terdapat ikhtilaf, apalagi eksternal ya, itu tidak menutup kemungkinan. Silakan lakukan pengkajian di kitab Mutawwal. Wa kaifiyatu ghuslin najasa, sementara pun sementara tata cara ghuslun najasa ataupun mencuci najis itu in kanat musyahadatan bil aini wa hiyal musammatu bil ainiyati takunu bi zawali ainiha. Adapun tata cara ataupun kaifiyah di dalam mengghusl najasah, apabila bendanya itu terlihat musyahada, dapat disaksikan, ya terlihat di sini enggak harus nampak ya, ya bisa juga dirasakan, pokoknya musyahada lah. Ya pokoknya musyahada, tersaksikan bendanya, dan biasanya yang tersaksikan bendanya ini itu diistilahkan dengan ainiyah. Ya. Yaitu najasatul ainiyah. Hah? Bukan, wahyal musammatu maksudnya dan najasah yang musyahadah bil ain, ya musyahadah bil ain, wahyal musammatu bil ainiyah. Ya. Oh ya, iya benar ya, di sini dikatakan musyahadah bil ain ya. Iya benar benar. Afan. Iya benar, Mas Sepian. Jadi musyahadah bil ainiyah. Jadi benda najisnya itu tersaksikan oleh mata. Ya, bil ain memang. Ya, tersaksikan oleh mata. Ya musyahadah bil aini, tersaksikan oleh mata. Jadi memang mata yang nyaksiin. Wahiyal musammatu bil ainiyah. Sehingga benda najis yang tersaksikan oleh mata ini dinamakan dengan an-najasatul ainiyah. Ya, najis ain. Ya dinamakan dengan an-najasatul ainiyah, diistilahkan dengan an-najasatul ainiyah. Ya memang harus disaksikan dengan mata ya. Musyahadatan bil aini. In kanat musyahadatan bil aini. Nah, maka hukumnya takunu bi zawali ainiha. Ya, hukumnya harus menghilangkan bendanya. Ya, takunu bizawali ainiha. Ya, maka ketentuannya itu dengan menghilangkan ataupun mengangkat bendanya. Entitasnya tersebut mesti dihilangkan ya, bendanya itu harus dihilangkan. wa muhawalati zawali awsafiha min ta'min aw launin aw rihin. Muhawalah dan merubah, maksudnya menghilangkan juga ya, ya, dan menghilangkan apa namanya itu sifat-sifatnya ya, wa muhawalati zawali awsafiha, dan juga berusaha menghilangkan sifat-sifatnya ya, semisal rasanya, warnanya, baunya, ya itu dihilangkan. Nah demikian. Fa in baqiya ta'mun najasah darra. Karena kalau misalkan tersisa rasanya, masih tersisa rasanya, rasa dari ainnya tersebut, ainun najasah tersebut, maka najis, ya, darra, najis ataupun bermudarat, berbahaya, ya, maksudnya najis. Au launun au rihun asura zawaluhu lam yadhurra. Sementara kalau warna dan baunya di mana dia sulit untuk dihilangkan, asura zawaluhu, sulit buat dihilangkan, lam yadhurra, maka tidak najis. Ya, tidak bermudharat, ya, tidak ada perkara begitu. Wa in kanatin najasatu ghairu musyahadatin bil aini, sementara jika si najasahnya itu bukan termasuk yang dapat disaksikan dengan ain, wahyal mustammatu, yang diistilahkan dengan an-najasatul hukmiyah, fayakfi jaryul ma'i alal mutanajjisi biha walau mataran marratan wahidatan, maka cukup hanya dengan mengaliri air kepada ke benda yang terkena najis tersebut ya, walaupun hanya setetes, walaupun hanya sekali siraman. Ya, walaupun hanya sekali siraman, walau mataran marratan wahidatan. Demikian. Summa istasna al-musannifu min al-abwali qawlahu illa bawla as-sabiyyi alladhi lam ya'kul at-ta'ama. Kemudian musannif pun mengecualikan ya, terkait abwal, terkait kencing-kencing ya, jadi musannif mengecualikan terkait kencing-kencing yang terdapat dalam ungkapannya illa baulas sabi, kecuali kencingnya anak kecil. Alladhi, tapi mesti ada catatan ya, alladhi lam ya'kulit ta'am, yang belum memakan makanan ya, gitu. Jadi yang belum memakan makanan, jadi ya ini dia ada pembahasannya ini. Jadi ada pengecualian terkait perkara di atas, di mana perkara di atas tadi kan ghuslu jami'il abwal wal arwath wajib, mencuci seluruh abwal dan arwath itu wajib, tapi ada pengecualian dari musannif illa baulas sabiyyi alladhi lam ya'kul ta'am, kecuali kencingnya anak kecil yang belum makan makanan. Ai, maksud dari makan makanan itu, yang belum bapak belum makan makanan tersebut, maksudnya adalah lam yatanawal ma'kulan wala mashruban ala jihati taghaddi, yang belum melahap ya, yang belum melahap makanan ataupun minuman yang bertujuan menambah nutrisi. Iya, penguat badan ya, menambah nutrisi. Yang bertujuan ala jihati taghdhi, yang bertujuan menambah nutrisi. Ya. Fa innahu ay baulas sabi, maka kencing anak tersebut ya, yang dengan sifat tadi ya tahuru bi rasyil ma'i alaihi, cukup disucikan dengan memercikkan air kepadanya. Ya, maksudnya ke benda yang kena najis tadi, ke benda yang kena kencing anak kecil tadi. Jadi cukup dengan begitu saja. Ya tahuru, yaitu disucikan, berarti sebenarnya bukan dibilang enggak najis ya, hanya saja keluar dari hukum ghuslu jami'il abwal. Ya, menghilangkan seluruh abwal wal arwath wajib. Ya, jadi dia keluar dari hukum tersebut. Ya, keluar dari hukum itu, hukumnya yaitu punya hukum sendiri. Ya, yang mana hukumnya adalah ya tahuru bi rasyil ma'i alaihi. Ya, ini disucikan dengan memercikkan air ke atasnya. Ya, cukup dipercikan. Wala yushtaratu fir rasyi sailanul ma, dan di dalam percikan ini tidak disyaratkan adanya aliran air ataupun mengalirnya air, enggak disyaratkan demikian. Beda dengan apa tadi? An-najasatul hukmiyah, di mana an-najasatul hukmiyah ya ini jaryul ma, harus dialiri air. Ya, jaryul ma alal mutanajjis biha walau cuma sekali memang, tapi tetap ada jaryul ma, mengalirnya air. Nah demikian. Fa in akala as-sabiyyu at-ta'ama ala jihati at-taghdhi ghusila bauluhu qat'an. Ya. Adapun jika dia sudah makan, ya, sudah makan, yakni makanan yang sifatnya menambah nutrisi, ya, ataupun menambah daya tahan tubuh begitu ya. Mengenyangkan. Ataupun mengenyangkan, ghusila bauluhu qat'an. Maka baulnya mesti dicuci seperti yang di atas ya, secara pasti dan secara keseluruhan ya qat'an. Wa kharaja bis-sabiyyi as-sabiyyatu. Ya, jadi di sini ya, berarti enggak harus ya Bang Yusuf ya, perkara yang tadi ya. Wa kharaja bis-sabiyyi, jadi berarti as-sabiyyah beda lagi hukumnya. Ya, jadi enggak bisa kita samakan secara mutlak begitu ya. Ya, ha? As-sabi maksudnya anak laki-laki bayi laki-laki ya, bayi laki-laki. Nah, jadi kan hukumnya ternyata enggak sama ya. Wa kharaja bis-sabiyyi, jadi karena adanya kata-kata as-sabi illa baula as-sabi, maka as-sabiyah enggak termasuk dari hukum ini. Iya, wa kharaja bis-sabiyyi as-sabiyyatu. Jadi anak perempuan wajib dihadiri semuanya. Iya, maka di sini adapun yang perempuan wal khuntha juga ya, wal khuntha al-mushkil, dan yang jenis kelaminnya ribet gitu ya. Fa yughsalu min baulihima, maka dicuci. Tidak bisa dipercikkan saja. Jadi enggak sama hukumnya. Oleh karena itulah tadi makanya saya enggak berani menyamakan hukum ar-rajul tadi dengan yang apa ya. Karena malah justru dengan adanya kata-kata as-sabi seperti dikatakan di sini. Ya, jadi kan di sini si apa namanya si Ibnu apa Imam Ibnu Qasim itu mensyarah kalimatnya Abu Syuja. Di mana Abu Syuja mengatakan illa baula as-sabi. Nah, karena adanya kata-kata as-sabi, berarti tidak termasuklah as-sabiyah. Gitu. Jadi ini bukan perkataan dari Imam Abu Syuja ya, as-sabiyahnya, tapi justru penjelasan yang datang dari Imam Ibnu Qasim. Jadi di sini malah Imam Ibnu Qasim memahami ucapan as-sabi itu menunjukkan tidak termasuknya as-sabiyah malahan. Jadi bukannya malah dianggap as-sabi berarti sama aja as-sabiyah juga masuk. Jadi enggak bisa begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu kayaknya perlu perincian lagi masalah yang tadi itu. Nah. Yang sudah. Enggak, kalau untuk anak perempuannya. Oh, iya tetap, iya. Karena iya tetap. Jadi mau dia sudah makan, mau dia belum makan, payung salumin baulihima. Iya, untuk yang anak perempuan dan yang jenis kelaminnya ribet. Ya gitu ya. Nah, maka tetap harus dicuci. Wa yushtaratu fi ghuslil mutanajjis, ya. Dan kemudian ini masuk ke perkara yang lain ya. Wa yushtaratu fi ghuslil mutanajjis, kemudian syarat tentang pencucian mutanajjis, yakni benda yang kena najis tersebut ya. Benda yang terkena najis tadi wurudul ma'i alaihi. Ya, ini air disiramkan ke dia. Ya. Adanya air ke atasnya gitu ya. Maksudnya air disiramkan ke dia. Jadi disyaratkan di dalam pencucian mutanajjis, disyaratkan di dalam mencuci benda yang terkena najis itu wurudul ma'i alaihi. Air ada di dia, datang ke atasnya, maksudnya disiramkan ke dia ya. In kana al-ma' qalilan, kalau airnya dikit. Karena kalau misalkan justru si mutanajjis ataupun benda yang terkena najisnya yang kita datangkan ke air tersebut itu enggak cukup, enggak bisa. Jadi mesti airnya yang datangi dia. Ya, maksudnya airnya yang mengalirinya, yang kita siramkan ke dia. Benda najisnya enggak bisa kita celupkan ke dia begitu. In kana al-ma' qalil, ya in kana al-ma' qalilan. Ya, fa in ukisa lam yatuhur. Nah, kalau kita balik, maksudnya justru benda najisnya yang kita datangkan ke air yang sedikit tadi, maka enggak suci dianya. Bukan cuma sekedar enggak bisa, tapi enggak suci. Lam yatuhur, belum suci. Ya, begitulah dia. Ammal ma'ul katsir, adapun kalau misalkan airnya banyak, fala farqa baina kaunil mutanajjisi waridan au mawrudan. Nah, begitu. Jadi, kalau misalkan airnya banyak, maka tidak ada perbedaan mau yang mutanajjisnya yang datang ataupun mutanajjisnya yang didatangi. Begitu ya. Waroda datang. Waroda artinya kan ada gitu ya. Ya datang. Misalkan waroda hadis sahih, terdapat hadis yang sahih kan gitu. datang hadis yang sahih gitu. Wallahu alam. Asal haram waran. Warid, wurud. Wurud itu kalau kita biasanya wurud itu ada ya. Wurud ataupun wirid kan gitu. Jadi apa namanya itu? Ya, kemudian di sini kan warada ala ya. Jadi warada ala mendatanginya gitu ya. Nah, demikian. Ya, dari kata warada, ya, dari kata wurud. Maka kan di sini masdarnya wurudul ma'i. Datangnya air ke dia. Atau maksudnya kita nyiramkan air tersebut ke al-mutanajjis itu. Demikian. Ya, kayaknya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Ini pas ini wala yu'fa, ini babnya udah lain ya. Maksudnya permasalahannya udah agak sedikit berbeda walau masih ya masih kaitan masalah an-najasat ya, tapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.